Sedino mboten ngguyu malah semantake kanca istri. Kenalen kok pakne kok sedino ora ngguyu nang nek mikir ngoten iki. Koyo. Ya wis tak larani ra jama. Iki loro ning ngguyu apa luwe to iki. Ora ketok nek. Siapa aku bolo diwawu ingkang wigati. Mundhe diden kawan Kangjeng Diweji. Bakal nyertakake marang pandhita Kendari sedaya iku siapa mah lho. Niku saestu napa sembranan iki? Lho la wong ratu kok sembranan to kok kuwi tenang. Heeh, rata. Kagak ya dicam terbelok. Sopo kengkuwon niku lho? Tapi Aroman kok aja dipejai. Sumpuk nyawane. Jelek nyawang sering ini. Lawang Anoman aja dipejai ini pun rangkep nyawane. Sebabnya pulau ini ngetos. Ambak sanesti yang kendali soto ini sejarah Anoman ini bentangan pulau. Sejarah soto Anoman. Nono. Aku ngerti nalui sejarah Anoman. Wah, ngetos kulino maos. Syukur. Yang pancen aja orang kurang-kurang. Gune Kanjeng Diweji asung kupengen ewat ini. Tutur ketawur datang tapi nenggalih kelawan Kanjeng Diweji. Malah Pak Bu Singkar sangka wajah hingga kakak pateng Kendali soto penutupi bakal hingga nyernaki marang siang pemban. Wah, nginggir. Panjen kelampan. Niko hati itu ngedah di Bunsan Kang. Menawi panjen mekatur kepaling pun ingkang wo. Wah, niko satu giling pacuk ben ingkang ngedah di Buntampi dan dengan umat. Mawi pergi kang wong nduru ing kabeh nyopi dateng Anoman. Ya wis manten kula gadhe kapitadosan. Mulai bagi kegiatanipun Anoman sak bibaripun tapi panggemblengipun ing kang woman. Mengko do mati kula nak nuwun niki. Kados menika ing wong sampun singkar saking Ojo. Wis singkar saka Praja apa? Nanging Kanjeng Diweji uga bakal tumindak saka Ojo awit. Pengen bakal mau ngulatake marang kahanan ini. Siwa Prabu Baladewa. Wah, iya, langkau merayuki, gini. Saya katakan, ikut dari pingah, kalau mau ingin ngorobo sama paring jengkar, saya ikut jauh, ini gue mau pilih bagi angayomi dateng. Kawan terang sama kau sih, ini kelebet Aroman, ini kelebet ke ngomong dulu piambak. Mengkondo mati, lono-lono dari ini. Kandeng niko kengkau sama temen-temen matur si Aroman, gini malah lo nyunik din bagi mondok. Waktu mereka menentang sakundur ipun ni kengwo. Awet lamun tu pulau badin derek ditai kengwo. Waktu dulu malah pulau kacin terakan. Badi wangsul mongko ratu pulau derek undur. Nol dejek ni pengon mereka gimawon. Ya lepas yuk kau mati. Lorak ron dor dor ni. Malah kira kira pulau apa mas mereka kawan tunggu negoro. Sak juling jeng diwaji bakal singkat semua kopsu. Belonok nono dari kiklon dari nenggo keraton dua lati belonok nono. Oh doh, nonton penunti kau ingin ada pun. Moro jauh dia kalau mati betul jogo. Paling tak non bocah prajurit carangan sorot demi stabilan perang tandang jogo. Bila laut eksklusif semua negoro. Jangan pengen marang di berdiri moro itu mbak potong ini nyari. Lorok nono dor dor ini. Nata potong roh bendi kaping katri pisan dandan pinjung lumpuk ping telu ne bodho kalonun meneh inggih. Lan aja nganti lali tata rutin tiyaning para satri ya iku kreta turangga dewi panggo joli jempono tandu pedati aja keri para mata pasuan lan cikramundo sangutu Sakeng rat kian sombong sacukotan ono jijir daya daya sang muto undang wadyo. Prajurit Durwati, kulo, ngemban perintah Sangga, Gusti Maragyan Sangga, kini ndhawuhi bocah carengan Sala Geni, stabilan perang tandang Jaga Wiraraja Pusisi Ngenegoro, dan podo toto bendandang, muntah pagi pindah ingkang sedulur prabu njabane ngrengkah. Iye. Pedhang abang podo wareng ana bedhe buntet karo ana tumbak podo salina. Jenung sak kayu-kayu ini, pilih kayu galeh jati utan wali kukun ojo dewa cendak. Kira-kira sebelah dodo, pepet, no kandu aman. Apa-apa no titian yang poro satrio, kerita kancono turung gud di panggo, joli jempono tandu berarti, ojo geri. Ngurung no tengoro bendi kaping atri. Sepisan gantan kaping pindung lumpuk ping telur di bodo. Kalo mau beri gini setelah kendawu, akan tak atur lagi. Usnya rampung sangutawa genyok jawa. Kakang Patiyuto, kalau nak nontu nontu ada u, muruk wedis ono tadi utana ni lagu. Para mata pasu aman. Umyong suara ning wadyo kang lumampah. Thank you. Thank you. Saking Gorwati angel lurus nurut sendro pindo selo prakiti selo matu prakiti semut candrane kaya semut lapono nduring watu dari dir tanungaken ati maneka warna sandangane cendro pindo puspita panjrah ana kang nitih turangga ana kang nitih dipanjung ana kang nitih joli jempono pedati tatang keri sini kekandro ampeng mangke gentia kawus ora kaya kang malila wonten ngatur alut menika to titian ing ragian sombo awarna rata gutaka bros nang nangun pagedongan apa ing turangga sakembaran yekti turangga padha gedhene padha sektine apan menika turangga saking tanah margawati